datang hari mulut dikunci, ada tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita. Berkata tangan kita tentang apa yang dilakukannya. Berkata kaki kita kemana saja dia melangkahnya. Tidak tahu kita bila harinya tanggung jawab tiba. Mohon karunia kepada kami hamba-Mu yang hina. Hamba-Mu yang hilang.